Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Ithafu Ahli Al-Iman Biturus Syahri Ramadan adalah pembahasan yang berkaitan dengan amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau semakin meningkat amaliyah ibadah yang beliau lakukan alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya, yakni menunjukkan bahwasannya amalan beliau semakin meningkat. Kemudian di 10 hari terakhir ini juga Rasul alaihi salatu wasallam menghidupkan malamnya dengan amal ibadah. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarganya untuk bisa memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Di sini beliau setelah menyebutkan tentang keutamaan yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan seperti yang tadi sore kita sampaikan, beliau menyebutkan setelahnya ialah pembahasan tentang al-i'tikaf. Babun fi bayani ahkami al-i'tikaf. Penjelasan tentang beberapa hukum berkaitan dengan ibadah i'tikaf. Beliau mengatakan, i'lamu anna hunaka ibadatun 'azimah تتعلق بالصيام وبالعشر الأواخر وهي عبادة الاعتكاف. Ketahuilah bahwa ada ibadah yang agung berkaitan dengan ibadah puasa, berkaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ibadah tersebut adalah al-i'tikaf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat tentang puasa dengan kalimat, dengan firmannya, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Diakhiri ayat tentang puasa dengan ibadah al-i'tikaf. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Iktikaf itu sendiri maknanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ialah luzumul masjid li ta'atillah, yaitu menetapnya seorang di dalam masjid, tinggalnya seorang dalam masjid untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memutus hubungan yang berkaitan dengan urusan duniawinya. Dia fokuskan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak salatus sunnah, memperbanyak al-adhkar wa ghairiha min al-ibadat. Qala rahimahullahu taala wa huwa sunnatun wa qurbatun. Ibadah ini merupakan ibadah yang sunnah dan merupakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-i'tikaf dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala masnunun kulla waqtin walakinnahu fi ramadhan akad. Beliau ingin menjelaskan kepada kita waktu untuk menunaikan ibadah i'tikaf. Kata beliau, ibadah i'tikaf ini disunnahkan untuk dilakukan setiap waktu. Akan tapi, jika amalan ini dilakukan di 10 di bulan Ramadan, maka ini yang lebih ditekankan, yakni sangat sangat dianjurkan untuk dilaksanakannya i'tikaf di bulan Ramadan. Dalilnya ialah li fi'lihi alaihi salatu wassalam wa mudawamatihi alaihi, karena Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa melakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Sehingga dari perbuatannya Nabi alaihi salatu wassalam diambilnya sebuah hukum bahwa i'tikaf itu disunnahkan terlebih di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjalankan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa waktu ditunaikannya atau waktu untuk melaksanakan ibadah i'tikaf lebih diutamakan dan lebih ditekankan di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dan seringkali melakukan ibadah i'tikaf ini di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad i'takafa azwajuhu radhiyallahu anhunna ma'ahu wa ba'dah. Demikian pula istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menjalankan ibadah i'tikaf, pernah menjalankan ibadah i'tikaf ini bersama Rasul alaihi salatu wassalam di masa beliau masih hidup. Dan juga mereka menjalankan ibadah i'tikaf setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi wa'takafna ma'ahu wastatarna bil akhbiyah." Kemudian para istri Nabi alaihi salatu wassalam setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka menunaikan ibadah i'tikaf. Demikian pula mereka pernah melakukan i'tikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan model kemah sebagai sitarnya. Ini dalil bahwa i'tikaf merupakan amalan yang disunnahkan untuk dilakukan di 10 hari terakhir, dilakukan oleh kaum laki maupun perempuan. istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam pernah menjalankan ibadah al-i'tikaf. Terkait dengan kaum wanita, apabila mereka ingin menunaikan ibadah al-i'tikaf, maka perlu diperhatikan keadaan masjid tersebut, yakni harus aman dari al-fitnah. Jika bisa menimbulkan al-fitnah, maka baiknya dia tidak menunaikan al-i'tikaf. Qala rahimahullahu ta'ala wa afdalul i'tikafi fi ramadhan al-i'tikafu fil ashratil awakhir li'annahu sallallahu alaihi wa sallam dawama alaihi ila wafatihi liqawli Aisyata radhiyallahu anha kana ya'takifu al-ashral awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah. I'tikaf yang lebih utama ialah i'tikaf, yakni i'tikaf yang lebih utama di bulan Ramadan adalah i'tikaf yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi dari apa yang beliau jelaskan hafizahullahu ta'ala, kita bisa memahami bahwa al-i'tikaf ini adalah ibadah yang disunnahkan untuk dilakukan setiap waktunya. Boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Hanya saja waktu yang lebih ditekankan untuk dilakukannya ibadah i'tikaf ini ialah di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini ada waktu yang lebih afdal untuk menjalankan ibadah al-i'tikaf, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menjalankan ibadah ini sampai beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali anna al-ashr al-awakhir arja li taharri lailatul qadr, dan kemudian yang menjadikan sebab mengapa i'tikaf di 10 hari terakhir itu lebih utama, dikarenakan pada 10 hari terakhir ini ada malam-malam yang diharapkan adanya Lailatul Qadr. Yakni Lailatul Qadr ini terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sehingga ketika seorang menjalankan ibadah al-i'tikaf dan ketika i'tikaf dia senantiasa menjalankan dan memperbanyak amal ibadah, maka dia pun akan mendapatkan Lailatul Qadr yang keutamaannya sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan tadi, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan Lailatul Qadr juga nanti akan dijelaskan secara tersendiri oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam bab berikutnya. Kemudian beliau ingin menyebutkan kepada kita tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang sedang menjalankan al-i'tikaf. Qala rahimahullah, beliau mengatakan wal-i'tikafu amalun wa ibadatun la yasihhu illa bi syurutin. I'tikaf adalah suatu amalan, suatu ibadah yang tidak sah kecuali dengan mendatangkan syarat-syaratnya. Sehingga di sini perlu bagi seorang yang sedang melakukan i'tikaf untuk memperhatikan beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang pertama ialah an-niyah. An-niyah, niat dalam menjalankan ibadah ini. Dan ini juga berlaku untuk semua amal ibadah. Hendaknya dia melakukan ibadah tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain, bukan dengan niat riya ataupun niat-niat yang jelek, apalagi kalau disertai dengan kesyirikan yang ada dalam hatinya. Maka perbuatan tersebut, amal ibadah tersebut yang dilandasi dengan niat-niat yang jelek, niat-niat tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, terancam tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mu'takif yang sedang menjalankan amal ibadah, i'tikaf, hendaknya meluruskan niat dalam menjalankan i'tikaf ini. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likullim li'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan ini terjadi dikarenakan ada niat dalam hati seorang hamba. Sehingga para ulama menyebutkan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban taklif untuk menjalankan suatu amalan tanpa dilandasi dengan niat, maka niscaya ini adalah beban atau taklif yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Karena setiap amalan yang kita lakukan mesti ada niat dalam hati kita, yaitu keinginan yang ada dalam hati kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, mesti disebabkan dengan niat yang ada dalam hatinya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seorang akan dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yakni jika niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apabila dia meniatkan untuk urusan duniawi, maka belum tentu dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagai contoh misalnya, seorang yang sedang melakukan i'tikaf, kemudian dia meniatkan ibadah ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain, misalnya mendapatkan sanjungan dari teman-temannya, belum tentu dia mendapatkan pujian sanjungan dari orang lain. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yakni jika niat dia adalah niat yang baik, niat dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adapun niatan yang berkaitan dengan dunia, terkadang dia mendapatkannya, terkadang tidak mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu syarat yang pertama, an-niyah. Kemudian yang kedua dari syarat tersebut ialah an yakuna fi masjidin, yakni al-i'tikaf dilakukan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kalian sedang beri'tikaf di masjid. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati seorang mu'takif, yaitu dengan kalimat al-masajid, beri'tikaf di masjid. Yang sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, dan janganlah kalian melakukan hubungan suami istri dalam keadaan kalian sedang beri'tikaf di masjid. فَلَوْ صَحَّ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَخْتَسْ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ فِيهِ إِذْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي الْإِعْتِكَافِ مُطْلَقًا وَلِأَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِهِ وَفِعْلُهُ خَرَجَ بَيَانًا لِلْمَشْرُوعِ. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa mereka yang sedang beri'tikaf di masjid tidak diperkenankan untuk melakukan mubasyarah dengan istrinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan qaid al-masajid, yang artinya i'tikaf itu ditunaikan di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga terkait dengan tempat i'tikaf, ada syarat yang lainnya, yaitu an yakuna al-masjidu alladhi i'takafa fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Masjidnya, masjid yang akan kita jadikan sebagai tempat i'tikaf, harus masjid yang ditunaikan padanya salat jamaah. Salat jamaah. Karena ada masjid-masjid yang tidak ditunaikan padanya salatul jamaah. Bangunan masjid, Masya Allah, mewah, megah, besar. Tetapi setiap kali masuk waktu adzan, masjid tersebut dalam keadaan dikunci. Ini salah satu contoh bahwa di sana ada masjid-masjid yang tidak ditunaikan padanya salatul jamaah walal jum'ah. Tidak ditunaikan padanya salat jamaah dan salat jum'at. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita bisa memakmurkan masjid yang ada dengan menunaikan ibadah salat lima waktu berjamaah, diadakan dalamnya majalis al-ilm. Naam, jangan sampai menjadikan rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah dibangun dalam keadaan tidak digunakan untuk menunaikan salatul jamaah. Dan banyak masjid-masjid yang seperti ini. Nah, terkait dengan i'tikaf, maka semestinya masjid yang akan dijadikan sebagai tempat untuk i'tikaf adalah masjid yang memang ditunaikan padanya salatul jamaah. Salat berjamaah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wala i'tikafa illa fi masjid jamaah. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang ditunaikan padanya salatul jamaah. Salatul jamaah. Kemudian dari sisi makna al-i'tikaf, maka ketika seorang menunaikan i'tikaf ini di masjid yang tidak ditunaikan padanya salatul jamaah, konsekuensinya keharusan yang mesti dilakukan oleh orang yang i'tikaf di masjid tersebut harus keluar masjid untuk mencari jamaah. Kalau memang dia i'tikaf di situ dan tidak ada jamaah untuk menunaikan salatul jamaah. Karena salatul jamaah itu wajib bagi kaum laki-laki. Sebagaimana katakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala wa hafizah, "Li'anna al-i'tikafa fi ghairi al-masjid alladhi tuqamu fihi al-jama'ah yafi imma ila tarki al-jama'ah wa imma ila takrar khuruj al-mu'takif katiran ma'a imkani at-taharruz min dhalik wa huwa munafin lil-i'tikaf." I'tikaf di selain masjid, yakni i'tikaf di masjid yang tidak ditunaikan padanya salatul jamaah, ini bisa menafikan dan meniadakan makna i'tikaf itu sendiri. I'tikaf ialah tetapnya seorang di dalam masjid untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri dalam masjid, tidak keluar masjid kecuali untuk hajah. Untuk hajah, untuk suatu kebutuhan yang mesti dia tunaikan, seperti masuk kamar mandi atau misalnya mencari makan untuk buka atau untuk sahur jika memang tidak ada seorang yang membantu dia untuk mencarikannya, maka itulah bas, tidak mengapa. Ala kulli hal, dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali kalau ada hajah. Nah, seorang yang beriktikaf di masjid yang tidak ditunaikan padanya salatul jamaah, mengharuskan dia untuk yang pertama, imma ila tarkil jamaah. Dia harus meninggalkan jamaah. Karena dia harus berdiam diri dalam masjid tersebut. Enggak ada orang yang salat kecuali dia. Maka di sini dia meninggalkan salatul jamaah, meninggalkan ibadah yang wajib. Atau kalau dia ingin keluar dari masjid tersebut, maka akan mengharuskan dia untuk sering keluar dari masjid, dari tempat iktikafnya menuju masjid yang ditunaikan padanya salatul jamaah. Nah, misalkan ada seorang yang beriktikaf di masjid yang tidak ditunaikan padanya salatul jamaah. Ketika masuk adzan, ketika masuk waktu salat duhur, dia salat di situ dalam keadaan tidak ada jamaah, maka dia telah meninggalkan suatu kewajiban, yaitu tarkul jamaah, meninggalkan salatul jamaah. Atau dia keluar dari masjid tersebut untuk mencari masjid yang lainnya, maka dia di sini akan melakukan, sering melakukan keluar dari masjid, dari tempat iktikafnya. Dan ini semuanya munafin lil iktikaf, menafikan makna iktikaf itu sendiri. Maka semestinya masjid yang akan dijadikan sebagai tempat untuk iktikaf adalah masjid yang ditunaikan padanya salatul jamaah. Dan lebih baik lagi jika masjid itu juga ditunaikan padanya salatul jumaah, sehingga dia tidak akan sering keluar dari masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala yajuzu, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wala yajuzu lil mu'takifi al-khuruju min mu'takafihi illa lima la budda min. Tidak boleh bagi seorang yang sedang i'tikaf keluar dari tempat i'tikafnya kecuali jika ada sesuatu yang mengharuskan bagi dia untuk keluar dan mengharuskan baginya untuk menunaikan sesuatu tersebut, menunaikan hajahnya, seperti buang hajah, mencari makan untuk buka, untuk sahur, atau hal-hal lainnya yang tidak bisa dia tinggalkan dan mengharuskan dia untuk keluar dari masjid. Kemudian berikutnya beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, yustahabbu, di antara amalan yang sangat dianjurkan bagi seorang yang sedang beriktikaf, demikian pula orang-orang yang tidak menunaikan ibadah iktikaf, untuk menyibukkan dirinya dengan zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, min salatin wa qira'atin wa zikrin, yaitu berupa menunaikan salat sunnah, membaca Al-Quranul Karim, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajtinabu ma la ya'ni, dan meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Dan ini bukan hanya untuk para mu'takifin, bukan hanya atau tidak hanya berlaku pada orang-orang yang sedang i'tikaf. Demikian pula seorang yang tidak melakukan i'tikaf, semestinya dia tidak ikut campur dalam urusan orang lain, tidak ikut campur pada urusan yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Tidak memiliki sifat fudul, yakni ingin tahu segala permasalahan yang terjadi. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya seorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dia, sesuatu yang tidak berkaitan dengan dirinya, sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Ini ciri seorang yang baik. Sehingga seorang yang sedang beriktikaf ataupun orang-orang yang tidak beriktikaf hendaknya bisa menjaga adab ini. Ijtinab ma la ya'ni, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada kepentingan baginya, tidak ada kaitan dengan dirinya. Qala rahimahullahu ta'ala walahu, dan diperbolehkan bagi seorang yang sedang melakukan i'tikaf an yatahaddatha ma'a man ya'tihi ma lam yukthir, dibolehkan untuk berbicara dengan orang yang mendatanginya ma lam yukthir, selama pembicaraan tersebut tidak banyak, tidak panjang lebar, tidak seperti majelis ngobrol ke sana ngobrol ke sini dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan yang mungkin tidak ada manfaatnya sama tidak ada manfaatnya sama sekali. Boleh berbicara dengan temannya, mungkin menanyakan kabarnya ketika mendatangi dia di masjid dan seterusnya dari perkataan-perkataan yang sifatnya mubah, boleh malam yuktir selama perkataan tersebut tidak panjang lebar. Wala ba'sa an yatanadhafa wa yatatayyab, dan tidak mengapa bagi seorang yang sedang beriktikaf untuk bersih-bersih, pakai minyak wangi, yakni membersihkan tempat iktikafnya, tempat tidurnya dia bersihkan, dia rapihkan, kemudian memakai wangi-wangian. Walahul khuruju lima la budda minhu, dan dibolehkan baginya untuk keluar pada urusan-urusan yang memang mengharuskan baginya untuk keluar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau, dan ini sebagai penutup di majelis kita kali ini, menyebutkan penjelasan tentang fadilah Lailatul Qadr dan anjuran untuk menambah semangat kita, kesungguh-sungguhan kita dalam menjalankan amal ibadah di atau yang bertepatan atau di malam yang diperkirakan itu adalah Lailatul Qadr. Di antara keutamaannya sungguh sangat jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qadr, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, ai qiyamuha wal 'amalu fiha khairun min al-'amali fi alfi syahrin khaliyatun minha. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya, kata beliau, qiyamuha, menunaikan qiyamul lail di malam tersebut, wal amalu fiha, dan amalan-amalan yang dilakukan di malam tersebut, baik berupa tilawatul Quran, as-sadaqah, wadzikir, wadu'a, wa ghairiha minal ibadat, khairun, lebih baik dari al-amal fi alfi syahr, lebih baik dari amal perbuatan yang dia lakukan selama 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadr. Berarti ini kesempatan emas bagi kita. Satu malam yang kita lakukan padanya amal perbuatan itu pahalanya setara dengan amalan yang kita lakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Masya Allah. Beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala, wa talabuha fi awtaril ashril, fi awtaril ashr aw akad, mencari Lailatul Qadr di malam-malam yang ganjil ini sangat diutamakan dan lebih ditekankan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seperti diantaranya utlubuha fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir, di malam yang ganjil. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau juga menyebutkan hikmah mengapa tidak ditentukan terjadinya Lailatul Qadar, dan mengapa Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir, tidak disebutkan secara pasti waktunya. Di antara hikmahnya ialah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal saleh, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak amal ibadah di sepanjang malam tersebut. Karena bisa jadi Lailatul Qadar terjadi di malam 21, 23 dan seterusnya yang kita tidak mengetahuinya. Ala kulli hal, hendaknya seorang muslim, terlebih mereka yang sedang melakukan al-i'tikaf, bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini dengan menjalankan dan memperbanyak amal ibadah. Kemudian beliau mengatakan sebelum menutup pembahasan ini, yustahabbu lil muslimi an yuksira fiha ad-du'a minad du'a, dan sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa pada malam yang diperkirakan itu Lailatul Qadar. Misalkan malam 23, malam ganjil ini, malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, perbanyak doa di malam tersebut. Di antara doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh seorang muslim adalah doa yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana kalau aku bertepatan dengan malam yang diperkirakan itu adalah malam atau Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai dan menyukai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Yakni meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Sebagai penutup beliau menyampaikan, faya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, ijtahidu fi hadhihi al-lailatil mubarakah, bersungguh-sungguhlah di malam Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak salat, memperbanyak doa, istighfar, memperbanyak amal saleh. Fa innaha fursatul umur, ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Kesempatan yang bisa jadi tidak akan terjadi lagi di tahun berikutnya, dikarenakan kita sudah meninggal mungkin, atau dikarenakan kita sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan amal saleh karena sudah tua, sudah sepuh, enggak bisa aktivitas menjalankan salat seperti biasanya. Maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik mumpung kita masih berada di 10 hari terakhir ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bahwa malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Wa alfu syahrin tazidu ala 80 aman. 1000 bulan itu kira-kira, yakni kisarannya 83 tahun lebih. Dan ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, umur yang sangat panjang. Umrun tawilun, umur yang panjang. Lau qadha'ul insan, kalau seandainya insan, seorang manusia, urusannya yang dia lakukan semuanya fi ta'atillah, fa lailatun wahidatun wa hiya lailatul qadr khairun minhu. Kalau misalnya usia kita Allah takdirkan yakni usia 83 tahun atau 85 tahun. Di usia tersebut kita senantiasa menjalankan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari usia 0 tahun misalnya, atau 1 tahun, atau berapa tahun. Sampai di akhir hayatnya. Selalu di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau keadaan kita seperti ini. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, satu malam, yaitu Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada itu. Artinya apa? Ini kesempatan. Belum tentu usia kita sampai usia 80-an. Bisa jadi usia 30-an kita sudah tiada. Bisa jadi usia 20-an kita sudah enggak ada. Bisa jadi pada usia 50 kita sudah enggak ada. Dan bisa jadi ketika kita diberi umur panjang 85 tahun kita dalam keadaan tidak mampu menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iyadan billah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya, dan baik amalannya. Belum tentu seorang yang panjang umurnya baik amalannya. Betapa banyak di antara mereka-mereka yang usia yang panjang tapi dihabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fadlun 'azimun, dan ini adalah keutamaan yang agung. Wa hadhihi al-laila fi Ramadan, malam ini yang ada di bulan Ramadan yang berada di 10 hari terakhir, semestinya seorang muslim bisa bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup di majlis kita kali ini, mari kita berusaha memanfaatkan waktu yang ada ini untuk memperbanyak amal ibadah. Baca Al-Qur'anul Karim, baca zikir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal ibadah, sedekah, salat sunnah, dan seterusnya. Satu malam saja amalan yang kita lakukan lebih baik dari amalan yang kita lakukan selama 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar, dalam keadaan belum pasti kita mampu untuk menjalankan suatu amalan yang bertahan sampai 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Meminta kepada Allah, ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau, beribadah kepada Engkau, menjalankan amal ibadah. Terus demikian semestinya seorang muslim, karena seorang yang mampu untuk menjalankan amal ibadah itu semata-mata hanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan kemampuan yang ada pada diri kita. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang kuat fisiknya, masya Allah sehat, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tolong dia, tidak membantu dia untuk menjalankan amal ibadah, dia tidak akan bisa menjalankan amal ibadah. Sebaliknya seorang muslim yang mungkin kelihatannya lemah fisiknya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tolong dia, bantu dia untuk menjalankan amal ibadah, dia bisa menjalankan amal ibadah. Fa ikhwani rahimahni wa rahimakumullah, ijtahidu bil a'malis salihah. Bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan amal saleh, terlebih khusus di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, qiyam kita, ila akhirih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.